Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas nikmat Allah bahwa Allah memberikan kepada kita nafas, memberikan kita umur, sehingga kita bisa menemui bulan agung, bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang Allah memberikan diskon besar-besaran di bulan ini. Amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang yang beruntung di dalam bulan suci Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang rindu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah di bulan mulia, hati yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh, bagi orang yang sadar akan agungnya bulan suci Ramadan, akan mulianya bulan suci Ramadan, tidak akan melewatkan satu menit, satu jam, satu hari kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang maknanya luas, ibadah yang maknanya adalah mencakup segala aspek kehidupan kita. Jangan dianggap ibadah di bulan suci Ramadan adalah hanya berada di masjid, akan tapi hadirkan hati kita dengan Allah biarpun kita di tengah pasar. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita merubah diri kita. Bulan suci Ramadan adalah untuk kita memulai segala sesuatunya. Dan sungguh Allah telah membuka pintu maaf di bulan suci Ramadan, pintu rahmat di bulan suci Ramadan, dan di bulan suci Ramadan Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari seksa api neraka. Yang bisa mengagungkan bulan suci Ramadan adalah orang yang rindu kepada Allah saja. Yang tidak bisa mengagungkan bulan Ramadan artinya tidak rindu kepada Allah. Karena apa? Karena ridha Allah di dalam bulan suci Ramadan. Kemuliaan diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Dan sungguh umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jika umat-umat terdahulu diberi oleh Allah umur panjang, dan amal mereka pun adalah banyak karena umurnya yang panjang. Akan tapi umat Nabi Muhammad dengan umur yang pendek ini, akan tapi oleh Allah diberi amalan yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Di situ ada Lailatul Qadar yang itu lebih bagus dari 1000 bulan. Maka mari kita hadirkan, mumpung kita bisa memasuki bulan Ramadan. Jangan seperti orang yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad, sungguh orang celaka adalah jika orang itu keluar dari bulan Ramadan, dosanya belum diampuni. Karena apa? Karena dia tidak pernah mengerti agungnya bulan Ramadan. Maka alhamdulillah, pada saat ini kita sadar, kita diberi oleh Allah kesadaran, kita diingatkan oleh Allah tentang agungnya bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ayo kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, siapapun Anda, untuk mendekat kepada Allah. Ini adalah diberikan oleh Allah kesempatan yang sama kepada semua hambanya. Baik itu yang ustaz, baik itu yang begabai, baik itu yang tukang becak, baik itu yang kerja di mana saja, sebetulnya semuanya punya kesempatan untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan yang sama. Karena semuanya mempunyai pintu. Pintu, wahai si kaya, Anda punya pintu untuk mendekat kepada Allah dengan kekayaan Anda. Wahai ulama, ustaz, Anda punya pintu untuk mendekat kepada Allah dengan ilmu Anda. Dan si fakir pun punya pintu untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung di Ramadan, ayo kita masuki pintu kita masing-masing. Beribadah yang banyak di masjid. Lalu mungkin ada yang berkata, saya tidak di masjid, kerjaan saya di pasar. Ketahuilah, di pasar, jika Anda di saat berada di pasar telah merubah cara hidup Anda. Jika Anda biasa berdagang lalu berbohong, maka karena Anda sadar bahwasanya saat ini adalah bulan Ramadan, maka Anda pun berusaha untuk berdagang dengan jujur karena ini adalah bulan Ramadan. Maka ketahuilah, artinya saat itu Anda telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang biasa menggunjing di bulan Ramadan, ayo kita hentikan. Jika ingin mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan, tidak harus Anda pergi ke masjid. Jika Anda bisa ke masjid, alhamdulillah itu untung. Akan tapi mungkin ada yang berkata, pekerjaan saya bukan di masjid. Pekerjaan saya tidak di masjid, saya di lapangan, saya di pasar, saya di sawah, saya di toko-toko, bagaimana dengan saya? Maka ketahuilah, kemuliaan diberikan kepada semua umat Nabi Muhammad dimanapun kita berada. Jika ada kesempatan, ayo kita masjid, kita ramaikan masjid, karena itu adalah tempat yang mulia. Akan tapi jika tidak punya kesempatan, karena Anda punya kesempatan, punya kesibukan, mungkin karena pekerjaan Anda di kantor, ketahuilah jika Anda duduk di kursi kantor Anda, Anda bertasbih karena Ramadan, Anda berzikir kepada Allah karena Anda ingat Ramadan, maka ketahuilah duduk Anda ini seperti orang iktikaf. Anda yang jual beli, Anda yang pergi ke sawah. Mungkin Anda merasa pernah mungkin Anda ada yang berpikir bahwa alangkah enaknya si kaya itu bisa pergi ke masjid sebebas-bebasnya, sementara aku melarat, tidak punya duit untuk pergi ke masjid, susah karena aku harus melakukan pekerjaan. Ketahuilah, benarlah Anda di dalam bekerja, jujurlah Anda di dalam bekerja, dan setelah itu waktu-waktu Anda di saat bekerja gunakanlah untuk mengingat kepada Allah, karena saat itu adalah bulan suci Ramadan. Maka di saat itu Anda akan mendapatkan kemuliaan. Dan kemudian lebih dari itu yang harus kita pikirkan bahwasanya siapapun yang bersama kita harus kita bawa kepada kemuliaan bulan suci Ramadan. Dan ketahuilah, tidak akan orang mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan kecuali dia yang telah mengagungkan Ramadan. Mengagungkan Ramadan, pengampunan Allah ada di situ, dan segala kemuliaan itu ada diskon besar-besaran di bulan suci Ramadan. Mungkin kita bisa bayangkan kalau di sebuah toko serba ada diskon besar-besaran di situ, kalau beli minyak goreng yang harganya 12.000 lalu dilipat gandakan lalu ada promosi yang beli 1 kilo mendapatkan 10 kilo, mungkin tidak ada yang tertinggal dari kita untuk beli minyak goreng. Beli 1 kilo mendapatkan 10 kilo. Ini adalah diskon yang diberikan oleh toko serba. Ini misal, dan ini tidak pernah terjadi. Tapi bagaimana dengan diskon Allah yang pasti terjadi, dan ini janji Allah. Satu amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Bukan 10, akan tapi 70. Bukan 70, akan tapi 700. Dilipat gandakan. Satu rokaat sholat sunat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menjadi seperti sholat fardu. Dan sholat fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan seperti 70 kali sholat fardu di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini adalah kemuliaan. Ayo kita bersama-sama tolong menolong memohon kepada Allah agar Allah memberikan bantuan kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa doakan kami agar kami semua, kami dan para pemirsa semuanya, dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.